Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله. Jamaah sekalian, berjumpa kembali di subuh hari yang berbahagia ini, melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Di hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan yang baru, kata beliau, fi dzikri bawabil jannati wa khazanatiha wa raisihim. Pembahasan tentang penjaga pintu-pintu surga dan siapa pemimpin dari penjaga pintu surga tersebut. Subhanallah. Biar kita lebih dalam mengetahui tentang surga ini, semakin kita banyak mengetahui tentang surga Allah, maka insyaallah taala semakin besar pula ambisi dan hasrat kita untuk menggapainya. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, qala Allahu azza wa jalla, Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73. Bisa dilihat nantinya. Az-Zumar ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diboyong, diarahkan secara bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Nikmat yang besar diarahkan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Alladzina taqaw rabbahum, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Yang namanya orang bertakwa, ya konsekuensinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, hatta hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka ketika mereka sampai ke surga, wa futihat abwabuha. Itu perhatikan. Nanti kalau jemaah sekalian buka surat Az-Zumar di ayat yang sebelumnya itu menceritakan tentang keadaan penduduk neraka. Penduduk neraka demikian pula, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun diboyong secara bersama-sama untuk dimasukkan ke dalam neraka. Cuman bedanya, lihat tuh. Kalau di situ ayat yang sebelumnya enggak pakai wau. Ya, kalau ini ayat 73 dalam surat Az-Zumar itu pakai wau. Wa futihat abwabuha. Kalau di ayat sebelumnya futihat abwabuha, menunjukkan bahwa ketika penduduk neraka tersebut digiring ya ke menuju neraka, itu pintunya sudah terbuka. Apa pintunya itu belum terbuka? Pintu neraka masih tertutup. Subhanallah. Ya. Mereka ketika sampai di depan pintu neraka itu masih tertutup. Ya, berbeda dengan pintu surga. Ketika penduduk surga tersebut digiring, itu pintu surga sudah terbuka. Wa futihat, wawunya itu waw halia dalam ilmu nahwunya. Waw yang menunjukkan keadaan bahwa pintu surga tersebut sudah terbuka, ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan untuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tiba di surga, pintunya sudah terbuka sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Berbeda dengan pintu neraka. Na'udzubillah. Tiba di neraka, pintunya masih tertutup. Ya, giliran dibuka, tambah kaget lagi mereka melihat kengerian yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka dengan berbagai macam bentuk siksaan yang mengerikan. Nas'alullahal afiyata wassalamah. La ilaha illallah. Ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sudah terbuka pintu-pintu surga tersebut. Ya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Maka penjaga-penjaga surga pun mengatakan kepada penduduk surga tersebut, salamun alaikum, disambut lagi dengan para penjaga surga. Subhanallah. Dikatakan salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian semuanya. Tibatum, maka berbahagialah. Ya, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga Allah dengan kekal abadi, kekal. Ya. Kalau sudah divonis masuk surga, maka enggak ada lagi itu masuk surga kemudian dikeluarkan dari surga Allah dimasukkan ke dalam neraka. Enggak ada. Beda dengan neraka. Ya. Bisa jadi ada orang yang masuk ke dalam neraka Allah kemudian dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiksa dulu oleh Allah sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Beda dengan penduduk surga. Kalau sudah masuk, maka yang dirasakan adalah kenikmatan demi kenikmatan. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh matanya, terlintas dalam benak pikirannya, terdengar dari telinganya. Nikmat yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Subhanallah. Ya. Ini jemaah sekalian, di dalam ayat ini Az-Zumar ayat 73 memberikan pelajaran kepada kita bahwa pintu-pintu surga itu ada beberapa. Ya, wa futihat abwabuha. Pintu-pintu. Allah enggak sebutkan satu pintu. Wa futihat abwabuha, dan pintu-pintunya telah dibuka. Ya, dan di dalam ayat yang lainnya telah diterangkan bahwa pintu surga itu ada 8. Ya. Ini juga dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahwa untuk pintu-pintu surga itu ada penjaganya. Ya, sebutan tadi wa qala lahum khazanatuha khazin, penjaga. Dan berkatalah penjaga penjaga pintu surga tersebut, subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wal khazanatu jam'u khazinin, dan khazanah. Wa qala lahum khazanatuha, siapa itu khazanatuha? Kata beliau, al khazanatu jam'u khazinin. Ya, khazana itu bentuk jamak dari khazin, yaitu penjaga. Mithlu hafadatin wa hafidhin, contohnya katanya hafadah, hafidhun. Kalau satu orang hafidhun, ya, ya, wahual mu'taminu, atau kalau al-mu'taman ala syai'i alladhi qad istahfadahu, yaitu orang yang terpercaya, orang yang dipercaya atas sesuatu yang telah ditugaskan padanya. Hafidhun, ya, penjaga. Warawa Muslim fi sahihi an Anasin radhiyallahu ta'ala an, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 1000 ataukah nomor 197 dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu, pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga. Fa astaftihu, kemudian aku minta agar pintu surga tersebut dibuka. Loh, kok bisa? Tadi katanya pintu surga sudah dibuka. Kok ini Nabi katakan fa astaftihu, maka aku pun meminta agar pintu surga tersebut dibuka. Berarti sebelumnya ditutup dong. Ya, kita katakan iya. Ya, awalnya pintu surga itu tidak akan dibuka. Asalnya pintu surga itu tertutup dan tidak akan dibuka kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali. Subhanallah. Itu bentuk keutamaan dari Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kecuali dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama kali dibukakan pintu surga tersebut. Ya. Berarti kalau Nabi Muhammad sudah masuk dibukakan, berarti sudah terbuka dong untuk para umatnya, untuk orang-orang lain yang menyusul setelah beliau. Subhanallah. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga tersebut berkata, man anta, siapa kamu? Faakul Muhammadun, maka aku katakan Muhammad. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Subhanallah. Mendengarkan ucapan tersebut, ucapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menerangkan bahwa dirinya adalah Muhammad, maka malaikat penjaga surga itu pun mengatakan, bika umirtu, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau. Aku gak akan buka pintu surga ini kecuali engkau lah yang paling pertama untuk dibukakan pintu surga tersebut. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, ya, ada beberapa pelajaran dan poin yang bisa kita petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Yang pertama ya tadi itu, bahwa asalnya pintu surga tersebut tertutup, ya, dan akan dibuka oleh penjaga surganya ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta untuk dibukakan. Subhanallah, ini keutamaan sekali lagi, kemuliaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika Al-Khazin penjaga surga tersebut mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Ini menunjukkan bahwa malaikat pun tidak mengetahui perkara gaib. Ya, lihat tuh. Ya, subhanallah. Malaikat makhluk yang mulia tidak mengetahui perkara gaib, lah apalagi si dukun-dukun dan peramal itu. Ini makhluk yang mulia yang telah disebutkan wataknya, sifatnya, karakternya oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dialah mereka itu, para malaikat, adalah makhluk yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, makhluk yang begitu mulianya, makhluk yang telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, mereka itu enggak mengetahui perkara gaib. Karena perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa perkara gaib itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri juga katakan bahwa beliau itu tidak mengetahui perkara gaib. Jika sekiranya beliau katanya mengetahui perkara gaib, maka sungguh musibah itu, kejelekan itu tidak akan menimpa saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di waktu peperangan beliau pun terluka. Kalau Nabi Muhammad tahu perkara gaib, sudah tahu bakalan kalah, bakalan terluka dalam peperangan tersebut, ya beliau enggak akan berangkat perang dong. Karena tahu, ah, saya bakalan kalah ini. Jumlah kita sedikit, alat perangnya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan musuh orang-orang kafir. Kita tunda dulu sampai persiapannya kita mantap. Tapi apa yang terjadi ketika peperangan berlangsung, beliau pun luka sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sekali lagi bahwa semulia apapun dari makhluk ini, sungguh mereka itu tidak mengetahui perkara gaib. Lalu muncullah mereka-mereka dari kalangan manusia, dari kalangan para dukun, para normal dan lain-lain sebagainya, yang mengaku mengetahui perkara gaib. Na'udzubillah, pembodohan terhadap umat, pendangkalan terhadap tauhid dan akidah umat ini, na'udzubillah, ini bahaya, bahaya. Ya, belum lagi keadaan mereka yang kebanyakannya na'udzubillah, bahkan hampir semuanya adalah orang-orang yang tidak sholat, ya, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya berkecimpung dan bergelut dengan perkara-perkara kesyirikan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang mau kita percaya mengetahui perkara gaib, di mana akal sehat kita? Makanya semoga kaum muslimin senantiasa diberikan hidayah untuk mengetahui perkara yang hak, perkara kebenaran tersebut, dan tidak tertipu dengan makar dan tipuan yang dilancarkan oleh para dukun dan para normal tersebut, na'udzubillah. Ya, mereka sama sekali enggak mengetahui perkara gaib. Ya, coba saja tanya mereka tentang usianya kita, kapan kita mati, sungguh mereka tidak akan mengetahuinya. Ya, sama kisah nyata yang dulu pernah saya sebutkan, bagaimana percakapan antara Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah dengan seseorang yang mengetahui dan mengaku mengetahui perkara gaib. Terjadi penelponan pada saat itu. Maka Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah mengatakan, izinkan saya untuk bertanya satu perkara kepadamu. Ya. Yang si dukun paranormal ini mengatakan, silahkan Syekh. Katanya silahkan, kemukakan pertanyaan kamu. Kata Syekh, berarti kamu itu bukan dukun, kamu itu bukan paranormal, kamu itu enggak mengetahui perkara gaib. Jika sekiranya kamu mengetahui perkara gaib, ya kamu semestinya enggak tanya begitu kepada saya. Silahkan. Seharusnya kamu sudah tahu apa yang saya mau tanyakan kepada kamu. Maka terdiamlah orang tersebut. Subhanallah. Lihat tuh bagaimana cerdasnya para ulama di dalam membantah orang-orang yang menyimpang dari agama itu. Terdiam orang tersebut. Lah ngapain kamu tanya saya? Silahkan bertanya. Sekiranya kamu tahu perkara gaib, ya kamu enggak akan tanya saya. Harusnya kamu sudah tahu bentuk pertanyaan saya kepada kamu. Subhanallah. Maka jangan percaya lagi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jangan pernah percaya kepada dukun dan paranormal. Jangan. Ya, na'udzubillah. Mari gantungkan semua urusan kita kepada Rabb-nya kita Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Semakin kita bergantung kepada makhluk, maka itu menunjukkan semakin lemahnya iman dan rasa tawakalnya kita kepada Rabb-nya kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit dukun, dikit-dikit paranormal. Ada barang hilang ke dukun, gak punya anak ke dukun, ya. Ingin pangkat jabatannya kinclong, naik terus di kantornya, dukun. Cintanya ditolak, dukun. Dagangannya kurang laris, dukun. Na'udzubillah. Ya. Padahal semuanya itu dari perkara-perkara yang kita jalani, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari minta, mari berdoa, mari gantungkan semua urusan kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aqulu Muhammadun, dan aku jawab ketika penjaga surga tersebut mengatakan, siapa kamu? Aku jawab, Muhammad. Ini pelajaran, kalau ditanya, kalau ada orang tanya siapa kamu, jangan jawab saya, jangan jawab dengan kunyahnya kita, jangan, tapi dengan namanya kita. Kalau ketuk rumahnya orang, kalau lagi telepon, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan saya. Ya siapa kamu? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketok rumah orang. Siapa kamu? Saya anaknya Pak ini. Saya Abu Muhammad. Saya Abu Abdullah. Saya Abu ini. Jangan sebut namanya kita. Itu merupakan bagian dari adab. Ya, itu harus diperhatikan. Ketika ditanya, jawab dong dengan namanya kita. Tuh lihat tuh, man anta, siapa kamu? Fa'akul, maka Nabi Muhammad katakan, Muhammadun, saya Muhammad. Subhanallah. Itu menunjukkan sekali lagi adab ketika seseorang bertanya siapa kita. Ya jangan gengsi, lu gak tahu saya ya? Ya siapa kamu? Kamu juga makhluk. Ya sebut. Untuk menunjukkan, ya jangan sombong dong. Jadi tanya siapa kamu, kamu nggak tahu saya ya. Jaga itu bukan jawaban. Ya. Setinggi apapun jabatan kita, ya apapun pangkat jabatan kita, bagaimanapun harta yang kita miliki, maka mari sadar bahwa kita itu makhluk ciptaan Allah, bahwa kita itu adalah makhluk yang serba kekurangan, kelemahan. Ya Nabi Muhammad saja ketika ditanya oleh malaikat, sebut namanya Muhammad. Subhanallah. Enggak marah-marah dia. ya, kepada malaikat penjaga surga. Ya, enggak marah-marah. Kamu enggak tahu saya ya. Saya ini makhluk yang termulia. Enggak. Tapi katakan, Muhammad, subhanallah. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari sosok junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sosok yang begitu tawaduknya, rendah hatinya, subhanallah. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an al-muttafaq alaihi. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak zaujaini. Ini pernah saya enggak tahu baca di mana. Ada yang nerjemahin barang siapa yang berinfak menafkahi dua istri. Nah, itu bahaya juga tuh. Iya. Ini langsung dijadikan dalil untuk berpoligami. Ya, lain juga tuh dalilnya. Ya. Jangan asal-asalan. Makanya kalau belajar bahasa Arab harus serius, jangan setengah-setengah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak zawjaini. Itu diterangkan oleh para ulama, zawjaini di situ maksudnya adalah dua barang dari jenis yang sama. Misalkan kuda, berapa? Dua kuda, dua unta. Barang siapa yang berinfak dengan dua kuda, dua unta, dua sapi, dua kambing, pokoknya berpasangan. Ada juga yang menafsirkan di kalangan para ulama, maksud dari zaujain di situ adalah dua perkara dari dua jenis yang berbeda. Barang siapa yang berinfak dengan satu kuda, satu unta, ya, satu sapi, satu unta, maksudnya berbeda jenisnya. Itu dong yang benar. Makanya kalau dapat hadis-hadis yang demikian ini, dicek lagi apa sih perkataan dan penjabaran para ulama tentang hadis tersebut. Jangan terjemahkan, jangan pahami sesuai dengan pikirannya kita, enak-enaknya kita saja. Enggak. Beragama itu dengan Al-Quran dan Sunnah, di atas tuntunan dan bimbingan para ulama yang betul-betul memang mumpuni dalam bidangnya. Enak. Apa jadinya kalau setiap dapatkan ayat-ayat dan hadis Nabi kita mainkan logikanya kita? Bakalan apa jadinya agama ini? Dikembalikan dong bagaimana pemahaman para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. Lihat keterangan para ulama. Kembali kepada hadis ini, kata beliau, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak ya dengan benda-benda sepasang kuda, sepasang unta, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, da'ahu khazanatul jannah wa kullu khazanati babin, maka penjaga-penjaga surga akan memanggil orang tersebut. Kullu khazanati babin, bahkan semua dari penjaga-penjaga pintu surga akan memanggil dia, ai fulu halumma, kemari-kemari kamu, orang-orang yang berinfak tadi itu. Subhanallah. Keutamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari sekian banyak kebaikan dan kemuliaan yang akan mereka terima. Beda dengan orang-orang yang kikir, pelit, yang menahan hartanya. Ya, dia pikir dengan sifat pelitnya tersebut, kikirnya tersebut, maka dia akan menjadi kaya, maka hartanya semakin banyak. Salah tuh, matematika yang salah. Justru, ya, sedekah itu pangkal kaya. Semakin seseorang dermawan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka keutamaan dunia dan akhirat akan dia dapatkan. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakrin, maka mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya Rasulullah, dzalika dzakal ladzi latawa alaihi, wahai Rasulullah, apakah setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Dalam riwayat yang lainnya, jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, ataukah Abu Bakar mengatakan, hal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Apakah ada orang, lihat nih pertanyaannya, orang yang ambisinya kuat dalam permasalahan akhiratnya. Kata Abu Bakar, hal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang bisa dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga? Semua penjaga surga itu panggil dia. Apakah ada orang yang bisa menggapai perkara tersebut? Subhanallah. Ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la arju an takuna minhum." Subhanallah. Aku berharap sekiranya engkau termasuk orang tersebut, wahai Abu Bakar. Subhanallah. Subhanallah. Lihat tuh, ambisi yang begitu kuat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dia pinginnya itu tanyakan kepada Nabi, apakah ada orang yang bisa setiap penjaga-penjaga surga tersebut memanggil dirinya? Dipanggil, "Ayo, ayo kemari. Masuk kamu." Bukan sama satu penjaga pintu surga saja, enggak, semuanya memanggilnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inni la arju an takuna minhum." Aku berharap sekiranya engkau adalah termasuk dari orang tersebut, orang yang akan dipanggil oleh seluruh penjaga-penjaga pintu surga tersebut. Ya subhanallah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Lama samat himmatus siddiq ila takmili maratibil iman." Kata beliau, ketika ambisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tergerak untuk melengkapi kualitas imannya, wa tama'at nafsuhu ayyuda'a min tilkal abwabi kulliha, ditambah lagi sikap yang begitu kuat dari beliau untuk dipanggil dari semua pintu surga tersebut, keras ambisinya. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, memiliki ambisi yang kuat untuk kehidupan akhiratnya. Jangan loyo, jangan loyo. Oh ya, untuk kehidupan akhiratnya kita, jemaah sekalian, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu ambisi dan begitu memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat. Lah itu untuk kehidupan kita yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Ambisi yang harus kuat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tama'at nafsuhu ayyuda'a min tilkal abwabi kulliha. Karena mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa penjaga surga tersebut akan memanggil penghuni-penghuninya, maka Abu Bakar pun mengatakan, apakah mungkin ada orang yang bisa dipanggil dari setiap pintu-pintu surga tersebut? Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditanyakan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan bagaimana himmahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semangat mereka. Ya. Hal yahsulu dzalika li ahadin minan nas liyas'a fil amal alladhi yanalu bihi dzalik. Apakah mungkin wahai Rasulullah, perkara tersebut bisa diraih, bisa digapai oleh seseorang yang dengannya dia pun akan lebih bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan? Fa akhbarahu bi husulihi wa basyarahu bi annahu min ahli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkannya, memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa bisa, ya, sangat-sangat memungkinkan ada dari kalangan hamba Allah yang akan dipanggil dari setiap pintu surga itu. Subhanallah. Semua, bayangkan, dari pintu-pintu surga semua malaikat memanggil nama dia untuk dipersilahkan masuk. Subhanallah. Wa basyarahu bi annahu min ahli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa engkau termasuk dari mereka itu. Engkau termasuk dari kalangan hamba Allah yang akan dipanggil dari setiap pintu surga kita. Jemaah sekalian, satu pintu saja dari penjaga surga yang panggil kita, ya subhanallah, senangnya kita luar biasa. Satu aja, satu pintu aja. Kan pintu surga itu ada yang namanya pintu Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin puasa. Ada pintu ini, pintu itu, sudah kita kemukakan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Lah ini ya, semua dari pintu-pintu surga tersebut penjaganya panggil kita. Gimana tuh perasaannya kita? Subhanallah. Satu aja sudah girangnya luar biasa. Subhanallah. Faka'annahu khal hal takmulu li ahadin hadhihi al-maratib fayud'a yawmal qiyamah min abwabiha kulliha. Apakah derajat tersebut bisa digapai oleh seseorang, kemudian dia pun bisa dipanggil dari seluruh pintu surga tersebut? Falillah ma'a'la hadhil himmah wa akbaru hadhil nafs. Maka betapa tingginya ambisi dan keinginan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Itu yang harus kita contoh, jemaah sekalian. Ya, ambisi yang kuat dalam perkara-perkara akhiratnya kita. Jangan loyo, ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat kalian. Semangat untuk perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya kalian. Wasta'in billah. Agar tetapi jangan lupa untuk kamu selalu minta bantuan kepada Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan pada diri kita. Semangat yang dibarengi dengan apa? Penyerahan diri kita kepada Allah. Semangat yang dibarengi permohonan kita agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan memberikan pertolongannya. Waqad sammallahu subhanahu kabiral khazanati ridwan. Ini nih pemimpinnya ini. Tadi kan penjaga-penjaga surga itu banyak. Nah, pemimpinnya siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, waqad sammallahu subhanahu kabira khazanati ridwan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama untuk pemimpin penjaga surga tersebut. Siapa namanya? Ridwan. Wa huwa ismun mustaqun minar ridha. Nama Ridwan itu terbentuk dari kata ridha. Allah sudah rela ridha kepadanya. Ridha, Ridwan. Wa zamma khazinan nar malikan, dan Allah telah memberikan nama untuk penjaga neraka itu, penjaga pintu neraka itu, Malik. Wa huwa ismun mustaqun minal mulki wa huwal quwwa wasyiddah haitsu tasarrafat hurufuhu. Allah berikan nama Malik, yaitu nama yang terbentuk dari al-mulk wa huwal quwwa wasyiddah, yaitu yang maknanya kekuatan dan kekejaman, ya, kekasaran. Dari situlah terbentuk katanya Malik, ya, itu penjaga, pimpinan penjaga pintu neraka. Kalau Ridwan, pemimpin penjaga pintu surga. Semoga apa yang ringkas ini, jemaah sekalian, memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.